إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار أعذني الله وإياكم منها. فرا حاضرين رحماني ورحمكم الله، الله سبحانه وتعالى mengulangi firman-Nya dalam sebuah surat dengan pengulangan yang sangat banyak, yaitu firman-Nya: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka wahai bangsa jin dan manusia, nikmat Rabb kalian yang manakah yang hendak kalian dustakan? Pengulangan yang sangat banyak ini menunjukkan betapa agungnya, betapa pentingnya, betapa tingginya permasalahan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Tidak mengherankan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya, menuntut hamba-Nya, mewajibkan hamba-Nya agar hamba tersebut bersyukur atas nikmat tersebut. Dan disebutkan oleh para ulama, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-Nya setelah kenikmatan al-iman, setelah kenikmatan al-islam, yaitu nikmatul aman, nikmatus salamah wal aman, kenikmatan ketika seseorang hidup di tempat yang aman, tempat yang damai. Kita bisa menyaksikan bagaimana Ibrahim alaihi salam ketika Allah perintahkan untuk membawa keluarganya serta meletakkan keluarganya di sebuah lembah ketika itu, meletakkan Hajar alaihi salam bersama Ismail yang masih sangat kecil di tempat yang kering kerontang, tidak ada makan dan minuman. Setelah meletakkan di tempat tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibrahim meninggalkan mereka, Tak berapa lama setelah meninggalkan mereka, berbalik arah sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Dalam permohonan ini Ibrahim alaihi salam mendahulukan permohonan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri tersebut, agar tempat tersebut dijadikan sebagai negeri yang aman. Padahal keluarganya ketika itu Hajar dan Ismail sangat membutuhkan makanan, sangat membutuhkan minuman. Namun Ibrahim menjadikan permintaan yang pertama agar negeri tersebut dijadikan sebagai negeri yang aman. Baru kemudian setelah itu Ibrahim meminta agar Allah berikan rezeki kepada penduduk negeri tersebut. Dijelaskan oleh para ulama, mengapa Ibrahim alaihi salam mendahulukan permintaan keamanan dibandingkan permintaan makanan dan minuman yang tampaknya ketika itu lebih dibutuhkan oleh Hajar dan Ismail. Di antaranya karena sesungguhnya seseorang tidak akan mampu merasakan nikmat makanan dan minuman, bahkan seluruh nikmat yang ada, apabila dia hidup dalam kondisi dipenuhi dengan huru-hara, tidak ada keamanan dan kedamaian di tempatnya. Tidak akan mungkin seseorang bisa dengan tenang melaksanakan ibadah. Tidak akan mungkin seseorang dengan tenang mencari nafkah, nikmat-nikmat yang besar, apabila kehilangan nikmat al-aman wal-aman, kenikmatan aman, kedamaian. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah berikan taufik, ketika Allah takdirkan kita hidup di negeri yang aman ini, yang mayoritasnya masih kita jumpai kedamaian dan keamanan di negeri ini, banyak-banyak kita bersyukur dengan menjaga kenikmatan tersebut. Sang bapak beraktivitas dan bekerja di kantornya, sang ibu mengurus rumah tangganya, sang anak bersekolah, masing-masing berangkat dan beraktivitas tanpa ada kekhawatiran terhadap dirinya. Aku luma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, fa'tabiru ya ulil absar, mengambil ibrahlah, mengambil pelajaranlah wahai kalian orang-orang yang berakal. Kita dituntut untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil ibrah atas kejadian yang menimpa umat manusia di muka bumi ini. Maka di antara perkara yang kita dituntut untuk banyak-banyak mengambil pelajaran, yang dengannya mampu untuk kemudian kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada negeri kita ini. Apa yang terjadi di beberapa negeri kaum muslimin, yang di mana pada tahun-tahun sebelumnya masyarakatnya masih menikmati hidup dalam kedamaian dan ketenteraman. Di negeri Yaman, di negeri Suria, dan negeri-negeri yang lainnya, kenikmatan tersebut Allah cabut, kenikmatan tersebut Allah hilangkan dan Allah angkat. Yang terjadi sekarang, detik demi detik di antara mereka, desingan peluru, ledakan demi ledakan, nyawa bertaruh dengan waktu, kecemasan, tidak mampu mereka menjalankan ibadah dengan nyaman, tidak mampu mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, disebabkan Allah cabut kenikmatan al-aman wal-aman, kenikmatan aman dan kedamaian, disebabkan mereka tidak sabar terhadap menurut mereka kezaliman dan kemungkaran yang ada pada sebagian penguasa mereka. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, katanya tahun ini adalah tahun panas, Apabila memang betul istilah ini, bukankah sudah sepatutnya dan sewajibnya bagi kita untuk mendinginkan sesuatu yang panas tersebut? Kita tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan kepada bangsa ini di masa yang akan datang. Boleh jadi apa yang kita yakini, apa yang kita suka dalam hati kita, tidak Allah takdirkan. Namun jangan sampai mengorbankan nikmat yang besar ini. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, yang dengan sabdanya ini mudah-mudahan mampu untuk mencegah rusaknya nikmat yang besar ini. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, ahbib habibaka haunan ma. Apabila engkau mencintai, apabila engkau menggemari seseorang atau suatu kaum, cintai ala kadarnya. Pun sebaliknya, beliau alaihi salatu wasalam bersabda, abghid baghidaka haunan ma. Begitu pula apabila engkau membenci, engkau tidak suka dengan seseorang, engkau benci terhadap suatu kaum atau sekelompok golongan yang lainnya, abghid baghidaka haunan ma. Bencilah sekedarnya, ala kadarnya saja. Jangan cinta berlebihan dan benci berlebihan, karena kita tidak tahu apa yang Allah akan takdirkan kepada bangsa ini di masa yang akan datang. Belum tentu apa yang kita suka akan terjadi. Pun sebaliknya, bisa jadi apa yang kita benci mungkin terjadi. Namun jangan sampai mengorbankan kenikmatan yang besar. Wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini kepada kita semuanya dan negeri ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ihfad biladal muslimin kullaha. Allahumma saddid ulati umurina likulli khairin wa huda. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah. Allahu